Bagaimana bisa mereka menyatakan bahwasanya kami perusak dakwah? Padahal mereka sendiri yang merusak dakwah. Mereka yang mengadakan sunnah saya. Sunnah saya jelas sebagai pemusakan terhadap dakwah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ketahuilah bahwasanya mereka itu para perusak. Akan tetapi mereka tidak menyadari.